satu juta tahun sesudah Masehi. Kota-kota tumbuh bagai rumput bersemi, dan cakar langit berlomba dengan statistik kelahiran. Taman-taman tersingkir oleh kepadatan insan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bagi tumbuhan digantikan oleh gedung-gedung menebar. Orang tak lagi melihat matahari terbenam. Orang tak lagi melihat matahari terbit, hanya melihat surya tengah hari terhalang oleh gedung menjulang. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Insan akan tinggal berdesakan, plankton-plankton habis dimakan zaman. Kebutuhan bumi dipenuhi dengan kalengan, entah berupa benda padat, entah berupa cairan. Yeah. makin serapa. Siapa kuat, dialah yang jadi pemenang. Dengan bantuan ilmu pengetahuan, tanpa mengingat akan alam. Ya Tuhan, ampuni mereka, semoga tak terjadi. Thank you.